Di Sungguh Minasa tempat kita belajar. Ya Pip Makassar Sungguh Minasa. Sekolahnya pintar, tempat tumbuh cita, tempat raih prestasi. Bersama teman wujudkan mimpi. Beriman, berakhlak mulia. Guru ramah, teman-teman asik, lingkungan nyaman, suasana baik. Belajar bermain penuh ceria. Ya Pip Makassar Sungguh Minasa. Sekolah beriman, berakhlak mulia. Beriman, berakhlak mulia. Ayo semangat, gapai cita-cita. Di Ya Pip Makassar Sungguh Minasa kita bisa.